عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang berbahagia, kemarin kita bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Seperti kita ketahui, hari Senin 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi, yaitu pada tahun 571 Masehi. Menurut catatan sejarah, memang beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal dan beliau juga wafat hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau tidak pernah mencontohkan, tidak pernah menganjurkan, apalagi memerintahkan kepada umatnya agar umatnya memperingati hari kelahirannya. Tetapi pada abad pertengahan, setelah atau pada saat terjadinya apa yang kita kenal dengan Perang Salib, beberapa pemimpin kaum muslimin melihat ada semacam krisis idealisme atau semangat perjuangan yang menurun di kalangan umat Islam. Maka timbullah berbagai macam inisiatif untuk membangkitkan kembali idealisme dan semangat jihad umat Islam. Salah satu di antaranya adalah mereka mengenang tanggal-tanggal tertentu, tanggal-tanggal bersejarah dari kehidupan beliau. Salah satu di antaranya adalah hari kelahiran beliau. Diadakan berbagai macam kegiatan, salah satu kegiatan yang sekarang ini meninggalkan sebuah monumen, yaitu perlombaan karya tulis tentang sirah perjalanan Nabi. Dan salah seorang ulama penulis terkenal, Syekh Al-Barjanji, berhasil menjadi seorang yang dianggap terbaik untuk melahirkan karya tulis tentang sirah Rasul yang ditulis dalam bahasa yang sedikit puitis. Nah, itulah yang kemudian kita kenal sekarang ini, ada buku Al-Barjanji yang di daerah-daerah, di kampung-kampung sering dibaca ketika bayi lahir, dihubungkan dengan marhabaan ketika cukur rambut bayi dan lain-lain. Nah, sebetulnya buku Al-Barjanji itu adalah buku tarikh, buku sejarah, cuma diungkapkan dalam bahasa yang puitis sehingga sering orang menganggap ini semacam sejajar begitu dengan Al-Qur'anul Karim. Di masyarakat kita ada buku lain yang sering semacam dikultuskan, dimitoskan, dimuliakan, disejajarkan dengan Quran, yaitu buku tentang riwayat atau cerita pengalaman dari seorang wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau di Irak. Itu dikenal di kita ada buku Manakib. Manakib itu kumpulan manqabah-manqabah, jadi tahapan-tahapan. Banyak cerita-cerita tentang keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita lihat banyak hal-hal yang tidak rasional, yang barangkali campur dengan mitos dan lain-lain. Tapi itu menjadi kekayaan budaya masyarakat Muslim di beberapa daerah. Kembali mengenai kelahiran Rasulullah SAW, ada beberapa pernyataan dalam Al-Quran yang menjadi prinsip keimanan, aspek akidah kita terhadap beliau. Pertama, tentu saja ini yang paling pokok adalah kita harus iman dan yakin bahwa beliau adalah Nabi dan Rasulullah. Keyakinan ini harus dinyatakan secara resmi ketika seorang yang sudah terlanjur memilih agama lain, kemudian dia ingin kembali memilih atau ingin masuk agama Islam, dia harus mengikrarkan dua kalimat syahadat bahwa tanda bahwa dia sudah masuk sebagai Muslim. Jadi kalau ada tetangga atau siapa saja teman ingin masuk Islam, sebetulnya tinggal suruh aja baca kalimat syahadat, disaksikan oleh kita sendiri pun tidak apa-apa. Tetapi biasanya karena diperlukan untuk persyaratan ketentuan administrasi untuk kartu penduduk dan lain-lain, perlu ada surat tertulis bahwa dia telah masuk Islam. Sebetulnya kalau seorang tanpa disaksikan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan yakinnya Muslim, dia Muslim. Setelah syahadat baru ada kewajiban yang lain, dihitan segala macam, itu adalah berikutnya. di masyarakat juga tumbuh semacam apa harokah atau ya semacam gerakan kelompok-kelompok masyarakat yang juga punya keyakinan bahwa orang Islam itu walaupun sejak kecil tidak pernah memilih non-Muslim, tidak memilih agama lain, harus baca syahadat lagi. Jadi tumbuh di masyarakat ada pemahaman seperti itu. Sehingga mereka harus menyatakan bai'at, membaca dua kalimat syahadat lagi resmi disaksikan oleh mursyid, oleh gurunya begitu. Ya tentu ini boleh beda pendapat. Kalau menurut hemat saya, kalau orang sudah Islam sejak kecil tidak perlu membaca lagi dua kalimat syahadat secara formal. Karena begitu salat dia juga baca dua kalimat syahadat. Kalau dia adzan juga baca dua kalimat syahadat. Kalau dia qomat dia baca dua kalimat syahadat. Malah kita ditambah lagi sekarang kalau nikah syahadat lagi itu. Malah beberapa organisasi Islam kalau ketika dilakukan pelantikan sebagai pengurus sering-sering ikrarnya itu adalah syahadat selain qultu billahi robba wa bil Islam dinan dan seterusnya itu. Ini adalah keyakinan yang pertama. Syahadah uluhiyah dan syahadah risalah. Syahadah uluhiyahnya sama dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau umat Nabi Ibrahim umpamanya dulu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah atau khalilullah. Nabi Musa juga begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Sedangkan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada juga yang menggunakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, menurut Al-Quran, beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Inni rasulun ilaikum jami'an. Aku ini rasul untuk kalian manusia seluruhnya. Kafatal linnas, seluruh manusia. Kenapa ini perlu dipertegas? Karena menurut Quran, nabi-nabi sebelum beliau diutus oleh Allah itu hanya kepada umat yang satu generasi atau umat yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada nabi di zaman sebelum Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh manusia. Jadi hanya untuk kelompok-kelompok umatnya saja. Kenapa? Karena menurut Quran, setiap umat itu sudah ada nabinya. Di mana saja ada komunitas, ada sebuah masyarakat, entah bangsa, entah suku bangsa, entah suku yang berkumpul di sebuah tempat, menurut Quran, sudah ada nabi dan rasulnya yang dipilih dari salah seorang putra terbaik dari bangsa atau suku bangsa itu. Ya, jadi di Betawi pun mungkin ada rasul kalau ada manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Rasulnya tentu orang Betawi yang mungkin didropping dari Timur Tengah. Gitu. Nah, cuma kita nggak tahu siapa ini yang menjadi nabi karena Quran tidak menyebutkan. Tapi semua umat itu ada nabinya dan setiap nabi itu hanya diutus untuk umat yang ada di sekitarnya. Menurut Al-Quran, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu kata Quran, Rasulan ila Bani Israel. Rasul hanya untuk Bani Israel saja. Jadi Bani Betawi tidak masuk. Nah, kemudian ini yang prinsip yang kedua yang harus menjadi keimanan kita. Beliau tidak diutus hanya untuk orang Arab, tidak diutus hanya untuk manusia yang hidup satu generasi dengan beliau. Kemudian yang ketiga, ini menjadi pokok keimanan lagi. Beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir khatamun nabiyyin. Beliau adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Tetapi Nabi menyampaikan bahwa di setiap satu kurun satu kali, satu sekitar 100 tahun, katanya ada man yujaddidu dinahu. Ada orang-orang yang memiliki keunggulan sehingga melakukan pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Yang dikenal dengan mujaddid, pembaharu-pembaharu itu. Nah, Nabi tidak menyebutkan siapakah dan dari mana itu mujaddid itu. Tapi hadis mengatakan, Nabi dan kerasulan sudah tutup, tidak ada lagi. Tetapi akan ada tiap 100 tahun satu kali, orang yang memiliki keunggulan, nalar, ilmu, ketakwaan, yang melakukan pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Nah, kemudian, beberapa ahli mencoba melakukan analisa sejarah kira-kira siapa ini. Pada abad kedua Hijriah, siapa? Orang mengira-ngira barangkali Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, yang mempunyai prestasi dalam penyelamatan kitab-kitab hadis dan merubah otoriter politik waktu itu menjadi sebuah pemerintahan yang adil. Beliau diangkat mendapat warisan kekhalifahan dari kakaknya Sulaiman. Tapi beliau diserahkan kepada rakyat. Saya akan tampil menjadi pemimpin kalau kalian ridho. Kalau kalian tidak ridho, saya tidak mau. Semua mengatakan kami ridho, ridho. Dan ternyata di antara khalifah khalifah dinasti Bani Umayyah sekian belas orang, beliau lah yang paling sukses dan beliau lah yang paling adil sehingga dikatakan sebagai khulafa rasyidin yang kelima. Tapi apakah beliau punya din? Wallahualam. Itu adalah analisa sejarah. Tahun berikutnya awal ketiga Hijriah siapa? Barangkali katanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dalam waktu masih muda selain sudah hafal Quran, bisa melahirkan karya-karya tulis yang bernilai strategis. Sekarang pengikutnya lebih dari 300 juta. Pengikut terus paling tidak 250 juta lebih lah pengikutnya. Kalau seorang mengikuti pendapat-pendapat kalau 250 juta, tentu bukan orang sembarangan ini. Sehingga orang menjadi fanatik mengikuti mazhab Syafi'i. Indonesia adalah termasuk adalah umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i itu. Bahkan ada organisasi yang secara eksplisit dalam konstitusi organisasinya, asas Islam mazhab al-ahli sunnah wal jamaah dengan mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian tasawufnya tasawuf al-Ghazali dan seterusnya. Ada yang secara eksplisit dalam pedoman dasar itu. Kemudian abad berikutnya siapa lagi? Mungkin abad berikutnya adalah Bukhari. Seorang yang berprestasi di bidang penyelamatan karya-karya hadis. Wallahu'alam. Kira-kira abad ini siapa? Wallahu'alam saya kira. Ya. Karena memang Nabi tidak menyebutkan. Tapi begitulah tiap 101 kali. Jadi beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang baik. Oleh karena itulah, begitu muncul di kalangan umat Islam ada orang yang mau menjadi nabi, maka itu disepakati pasti bohong dan pasti palsu. Pasti bohong dan pasti palsu. Musailamah umpamanya saja di daerah Yamamah, seorang pemimpin karismatik di provinsi Yamamah mengaku dia menjadi nabi. Maka sepakat umat Islam di bawah pimpinan Abu Bakar Siddiq waktu itu segera bunuh, dan orang-orang yang fanatik juga kemudian berperang sampai banyak sekali yang dibunuh pada waktu itu zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi dalam sejarah kaum muslimin ternyata banyak sekali orang-orang yang mengaku menjadi nabi itu. Dan ternyata bukan hanya dalam masyarakat Islam, di masyarakat Yahudi, di masyarakat Kristen, di Amerika, barangkali kita mengira orangnya rasional begitu. Tapi ternyata banyak juga orang yang mengaku menjadi nabi di sana itu, mengaku menjadi nabi mendapatkan wahyu. Malah ada hal yang menarik. Itu tokoh-tokoh Islam di Amerika yang pertama menggunakan kata-kata public Muslim hitam, alias Muhammad, itu dalam tulisan tengkannya mengaku jadi nabi. Sehingga putranya Walad Muhammad yang kuliah mengambil studi di Mesir dibina oleh para ulama supaya dia merubah keyakinan ayahnya yang salah itu. Kemudian Walad Muhammad tampil di Amerika menjadi pemimpin, dia ubah namanya dari Black Muslim menjadi Bilalians, jadi pasukan pengikut Bilal gitu. Nah, Bilalians. Lama-kelamaan Walad juga mengaku lagi mau menjadi nabi. Kemudian ada lagi seorang, saya lupa namanya, sebagai tokoh juga mengaku jadi nabi, agak sensitif gitu untuk mengaku jadi nabi. Di Pulau Jawa pernah saya melakukan kajian tentang aliran-aliran kebatinan dan kejawen. Rupanya di Pulau Jawa pun ada 25 orang lebih yang mengaku menjadi nabi itu. Nah, sampai sekarang masih kita dengar ada juga yang mengaku jadi nabi. Ada yang tidak mengaku jadi nabi, tapi cukup pasang batu aja kemudian orang rebutan untuk air batu itu. Ini adalah Nabi Muhammad, nabi terakhir. Kemudian Nabi juga menyatakan, kalau ada masalah-masalah yang tidak sempat dibahas karena memang di zaman Nabi tidak ada kasusnya, peristiwa-peristiwa baru tidak ada bahasannya secara tuntas dalam Quran, tidak ada di zaman Nabi kasusnya, maka itu diserahkan kepada namanya ulil amri. Ulil amri itu bisa umara, para pemimpin umat Islam, dan bisa ulama, yaitu para ilmuwan Islam, para ahli-ahli di bidang ilmu Islam, yaitu untuk melakukan namanya ijtihad, umpamanya saja perbankan dalam Islam. Ya, tentu ini harus ada fatwa majelis para ulama untuk pegadaian, asuransi, transplantasi mata, inseminasi buatan, cangkok jantung, cangkok ginjal, pakai ginjal babi pula. Nah, bagaimana? Nah, ini bagian para ulama untuk membahasnya. Toto jadi titi, koko jadi kiki, oho jadi ii. Nah, bagaimana itu? Operasi kelamin seperti itu. Nah, ini adalah kewajiban para ulama. Nah, itulah lahir yang disebut fatwa dan lain-lain. Baik, selanjutnya, yang menjadi aspek keimanan kita yang juga tidak kalah pentingnya, kita harus yakin bahwa akhlak dan pribadi beliau itu merupakan uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah, suri teladan yang mesti diikuti atau yang baik untuk diikuti. Karena akhlak dan pribadi beliau, perilaku beliau itu merupakan uswah hasanah, suri teladan, maka apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, direkam oleh para sahabat, dihafalkan. Kemudian oleh mereka disampaikan kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in, oleh generasi tabi'in ditulis. Itulah yang kemudian lahir yang disebut kitab-kitab hadis yang jumlahnya ratusan itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, ini ditulis pada sekitar abad ketiga Hijriah. Beliau-beliau tidak sempat ketemu dengan para sahabat, dengan Nabi. Tapi mungkin beberapa itu sempat ketemu dengan sahabat Nabi. Atau ketemu dengan tabi'in, generasi setelah sahabat. Kenapa pada waktu itu sabda-sabda Nabi tidak ditulis? Nabi sendiri memang pernah melarang. La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian tulis sesuatu dariku selain Qur'an. Paman kata bahani ghairul Quran, barang siapa yang menulis sesuatu dari kusulai Quran, fal yang menghapuskan, hapuskan. Quran saja. Jadi pada waktu itu, sahabat konsentrasi menulis Quran. Dikhawatirkan nanti kalau hadis juga ditulis, bercampur dengan Al-Quran. Dan orang yang memiliki kemampuan tulis juga terbatas. Semuanya dikonsentrasikan untuk menulis wahyu. Kalau Quran kan begitu turun, dihafalkan oleh Nabi, ditulis oleh para penulis wahyu, dibaca lagi, dihafalkan, tidak pernah wahyu itu turun, kecuali wahyu sebelumnya sudah ditulis, dihafalkan, dan diamalkan. Itu Quran. Sedangkan hadis dihafalkan saja. Dan pada waktu itu memang daya hafal para sahabat luar biasa. Quran kan rata-rata mereka menghafalkan, hafal Quran itu. Selain Quran itu ada tulisan oleh para penulis wahyu tadi. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, yang hidupnya lama setelah Nabi meninggal dunia, yang punya profesi mungkin sebagai guru, tentu akan banyak meriwayatkan hadis. Umpamanya saja di antara istri beliau adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu nikah dengan Rasul masih dalam usia muda, antara 12-13 tahun. Salah itu kalau orang mengatakan 7 tahun enggak. Dan Siti Aisyah itu masuk Islam pada lahir pada zaman jahiliyah. Jadi artinya sebelum ada Nabi, sebelum menjadi Rasul. Jadi kira-kira 12-13 tahun, itu pun beliau belum sebagaimana suami istri, begitu dalam hadis. Nah, Siti Aisyah ini adalah wanita cerdas. Beliau melihat apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menghafalkan sabda-sabda Nabi, pesan-pesan para Nabi, tausiah Nabi, untuk kemudian oleh beliau disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan Siti Aisyah itu setelah Nabi meninggal dunia, masih sempat hidup 50 tahun. Oleh karena itu, Siti Aisyah mendominir hadis sampai 1500 hadis. Beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain, itu Siti Aisyah yang menyampaikan. Bagaimana Nabi mandi besar, orang lain tidak boleh tahu. Bagaimana Nabi tidur dengan istrinya ketika istrinya sedang dalam keadaan hamil, hasilnya istrinya sedang dalam keadaan menstruasi, mamanya saja. Nah, itu Siti Aisyah yang menceritakan. Dan orang lain kan tidak boleh melihat. Jadi Siti Aisyah, pertama beliau sempat hidup lama setelah Nabi meninggal dunia. Dan yang kedua, beliau wanita yang cerdas, jadi hafalannya luar biasa. Dan kemudian sempat hidup setelah Nabi meninggal dunia sampai ketemu dengan generasi Nabi itu. Jadi hadis tidak ada, dari Siti Khadijah tidak ada. Karena Siti Khadijah sudah meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia. Tidak ada di dunia ini tokoh mana pun, tokoh dari bidang apapun yang riwayat hidupnya begitu lengkap sebagaimana riwayat hidup, perjalanan hidup beliau. sebut saja tokoh siapapun, enggak perlu ditulis semuanya saja, bagaimana dia kalau pakai sandal, kalau dia bersin, kalau dia batuk, kalau dia lagi di WC. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya itu dicatat. Kenapa? Karena uswah hasanah, suri teladan yang harus diikuti oleh umat Islam. Nah, jadi para sahabat ada yang sampai menghimpun 5 ribuan, ada yang 2 ribuan, ada 1500 sabda-sabda Nabi dan catatan beliau atau ingatan beliau tentang perbuatan-perbuatan Nabi itu. Pada awal abad ketiga Hijriah, generasi tabi'in, setelah hadis sebahagian sudah dihimpun, Quran sudah diamah, sudah selamat, dijadikan sebuah pesan tersendiri, naskah-naskah Quran sudah terselamatkan di dalam mushaf tersendiri, bahkan sudah diperbanyak. Timbulah, lahirlah ulama-ulama yang cerdas, disebutnya Mujtahid Akbar, pemikir-pemikir besar, sampai sulit mencari generasi-generasi sesudahnya yang melebihi, sehingga melahirkanlah sebuah ajaran yang disebut Insyiraru Babil Ijtihad. Tutupan pintu ijtihad sudah habis untuk ulama dulu. Habis ini menggambarkan ulama itu memang luar biasa, yaitu generasi Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Uthman, Malik bin Anas, yang kita kenal dengan imam-imam mazhab fikih itu. Beliau-beliau ini menggali Al-Quran, menggali Al-Hadis, melahirkan karya tulis. Karya tulis beliau itu antara lain dalam bentuk namanya buku fikih yang kita kenal. Nah, dalam fikih itu sudah diadakan klasifikasi perbuatan-perbuatan Nabi atau sabda-sabda Nabi itu oleh beliau-beliau dibahas, diteliti, dibandingkan dengan ayat lain, hadis lain. Diadakan klasifikasi. Ada perbuatan-perbuatan Nabi yang memang wajib dipatuhi, biasanya soal-soal ibadah terutama. Ada perbuatan Nabi yang cuma sekadar anjuran untuk dipatuhi, tapi tidak wajib. Oleh mereka sebutnya dengan mustahab atau sunat atau nadab. Kemudian ada yang boleh diikuti, boleh tidak diikuti, bebas saja memilih. Dan yang keempat ada yang masuk klasifikasi khususiyah. Tidak boleh diikuti, ini khusus untuk Nabi saja. Sedikit yang terakhir itu. Yang pertama yang wajib, yang agak ketat kita harus mengikuti contoh Nabi itu, satu sholat, yang kedua sholat ibadah, sholat dan haji. Karena Nabi secara eksplisit selalu kamar ra'aitumuni usalli, lakukan ra'aitumuni sholat persis seperti sholat aku. Jadi sholat yang baik adalah sholat yang mengikuti contoh sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh dari Nabi, tidak boleh sholat itu. Nabi mengatakan lakukan ra'aitumuni sholat seperti aku sholat. Makanya ketika menerangkan sholat, Nabi tidak dengan menerangkan ruku itu mesti begini, iktidal mesti begini, tapi beliau saja mempraktekan. Dan kita wajib mematuhinya. Kalau beliau sholat, beliau mengangkat kedua belah tangan sambil membaca takbir. Kita pun sholat mesti begitu, mengangkat kedua belah tangan sambil takbiratul ihram. Gak boleh mengangkat kedua belah kaki, bisa jatuh. Kalau beliau ruku, beliau rukukan badan, punggung rata, dan beliau memegang kedua lutut beliau. Kita pun ruku mesti begitu. Dan seterusnya, sujud dan lain-lain. Yang kedua, ibadah haji. Ini agak ketat lagi, karena Nabi menyatakan, khudu anni manasikakum, lakukan oleh kalian ibadah haji persis haji aku. Sedangkan Nabi hanya satu kali ibadah haji. Inilah yang menjadi sering menjadi persoalan baru di dalam praktek ibadah haji. Karena ibadah haji itu kan selain ketat waktu, ketat tempat. Tempatnya ditentukan oleh Nabi. Sedangkan yang haji tambah banyak. Sedangkan haji tidak bisa diperluas. Maka lahirlah ijtihad-ijtihad kontemporer. Dibahas, alot, setuju, tidak setuju, akhirnya tidak bisa tidak, harus diperluas, harus tulisan banyak ketika Mina. Tempat mabit Nabi itu di Mina, bukan di Al-Tulisan, tapi seluruh jemaah Asia Tenggara itu di Al-Tulisan, 2,5 kilo. Nah, itu pun dibahas panjang lebar. Jumroh kan seperti dulu terus banyak celaka, sekarang diperluas. Bukan hanya diperluas ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, 5 tingkat sekarang ini. Diatur lagi pakai bendera, ini barisan ini, BPH ini. Jadi, hampir tidak ada risiko gitu, naik pakai apa, pakai masuk ke sebuah gedung yang diinginkan sedemikian rupa. Nah, ini sekarang malah simbologi di Mina dengan tidak lagi fanatik dengan tenda, kan sudah bikin apartemen. Apartemen. Ya, tapi memang masih di sekitar Mina, enggak mungkin dipindahkan ke Jakarta. Nah, ini adalah haji seperti persis haji Nabi. Zikir itu diberi kebebasan oleh Quran. Qiyamahu wa qu'udahu wa 'ala junubi. Kalau zikir oleh Nabi dia diajar oleh Quran, kita silakan mau berdiri, mau tiduran, mau sambil duduk, boleh lintas waktu, lintas tempat, lintas cara. Pendeknya ucapannya adalah ucapan zikir, ucapan zikir. Ini mengenai zikir. Tapi ada yang ketat dihitung oleh Nabi, seperti habis sholat 3 istighfar, 10 la ilaha illallah wa la syarika lah, atau 1 atau 3 atau 10. Ada yang 7 Allahumma inna minna. Ada yang 33. Nah, ini kita patuh kepada Nabi. Gak perlu dan gak boleh kita beri ngapain pakai hitungan sama Tuhan baca tasbih. Banyak aja, gak 33 aja kalau habis sholat itu. Nah, nanti di luar itu yang digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu bebas baru jumlahnya. Itu ini. Nah, ada perbuatan-perbuatan Nabi, ibadah Nabi bahkan yang selalu dilakukan, akan tetapi Quran menyatakan itu tidak wajib, yaitu sholat malam. Sholat malam atau sholat tahajud, kalau mengikuti contoh Nabi, para sahabat dan istrinya, terkesan wajib, karena tidak pernah ditinggalkan. Dari sejak turun surat Al-Muzammil tahun pertama kenabian sampai menjelang wafat, Nabi terus memelihara sholat malam 23 tahun, hampir tiada malam tanpa sholat malam. Banyak di antara kita juga 23 tahun hampir tidak pernah sholat malam. Nah, ini 23 tahun. Tapi Quran, setelah para sahabat melakukan, istri beliau melakukan, bahkan Nabi menganjurkan untuk namanya sholat Daud, tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Nah, Quran menyatakan fatahajjat bihi nafilatan, sunnah saja. Tidak wajib. Cuma kalau kamu lakukan tahajud, asa ayyam antaka rabbuka maqama mahmuda. Memang sunnah. Tapi kalau kamu lakukan tahajud, aku akan berikan kamu maqama mahmuda, posisi yang terpuji. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu. Yang kedua, qobliyah subuh. Kalau melihat contoh Nabi, qobliyah subuh enggak pernah ditinggalkan antara ma'adil fajr. Kalau beliau dalam perjalanan jauh, zuhur dan asar di kosor, berpat jadi dua, ba'diyah, qobliyah, hilang. Kalau beliau maghrib dengan isya digabung, ba'da maghrib hilang, ba'da isya juga hilang. Isyanya jadi dua. Tapi sholat subuh, dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, beliau selalu memelihara dua rakaat sebelum subuh itu. Jadi baik juga bagi kita, sholat sunat yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi, diusahakan juga oleh kita tidak ditinggalkan qobliyah. Ada satu kejadian, seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian terdengar qomat. Kalau sudah qomat, kan kita harus gabung dengan imam yang ada, tidak boleh qobliyah dulu atau tahiyatul masjid dulu. Nah, dia gabung sholat, selesai sholat, dia menghadap Nabi. Mengeluh, ya Rasulullah, saya sial, saya rugi, saya menyesal. Sekian tahun saya pelihara sholat sebelum subuh sebagaimana yang kau contohkan. Tapi kali ini saya sial, saya kesiangan, ya Rasulullah, saya rugi, ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang harus saya lakukan untuk menembus kerugian saya. Stres berat gara-gara enggak kuliah subuh. Kalau kita kan subuh kesiangan masih bisa senyum, berarti. Nah, sampai Nabi pada waktu itu memberikan jalan, sudah kamu lakukan aja sholat habis subuh. Maka menurut pandangan para ulama, boleh bagi mereka yang biasa qobliyah subuh, terus-terusan tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, tentu kesiangan. Lakukan aja sholat habis subuh. Tapi bagi mereka yang sehari-hari kesiangan, ya sudah, memang kesiangan aja. Tidak usah sholat lagi habis subuh, tidak boleh sholat sunnah. Gitu. Nah, ini dua macam sholat yang oleh Nabi dilaksanakan terus, tapi dikatakan sunnah saja. Banyak tentu saja yang kita sudah mengenal dalam kajian fikih, ada yang sunat, ada yang wajib itu. Ada yang namanya khususiyah, khusus untuk Nabi saja. Ada yang bebas, yaitu keterikatan Nabi dengan budaya. Seperti beliau memakai baju model Arab. Apakah wajib? Tidak. Kita patuh sunat? Tidak. Makruh? Tidak. Haram? Boleh, silakan saja. Kalau pada hari Selasa, begitu karyawan BI pusat, tapi semuanya pakai baju Arab, gamis terus. Gak apa-apa. Paling-paling orang bertanya, kok banyak orang Arab datang? Pas tanya bahasa Arab, biasanya cuma dua aja. Anak mantep wa'ami wa'idharo'i nabi. Bahasa Arabnya cuma bisa dua. penyanyi dua-duanya. Jadi itu adalah disebut dalam kajian ilmu hadis sunnah ghairu tasyri', sunnah yang tidak berfungsi sebagai sumber hukum. Sekarang timbul teman-teman para pemuda yang semangat ingin mengikuti sunnah Rasul, kemudian ingin segala-galanya seperti Rasul. Ya boleh-boleh saja. Makan di piring besar itu. Barang di piring besar dengan sila separuh. Boleh-boleh, silakan saja. Tapi jangan diwajibkan. Jangan pula disunatkan. Ya akrab saja barangkali. Tapi makanannya harus seperti di zaman Nabi, artinya tidak dipakai sayur. Kalau pakai sayur kan penyakit itu. Nanti apa, tangan kita berenang gitu, tai kuku dimakan orang. Jadi yang kering nantinya. Ya boleh saja. Tapi jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang banyak. Itu sunnah ghairu tasyri'. Tidak berfungsi sebagai sumber hukum. Kemudian bagaimana beliau berperang. Etikanya betul. Akhlaknya bisa diikuti. Tapi caranya adalah sesuai dengan abad itu. Dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memberikan kebebasan. Para sahabat rupanya waktu itu tahu betul. Atau kadang-kadang bertanya, Rasulullah ini wahyu dari Allah atau pendapat Anda? Ini pendapat saja. Nah, itu saya tidak setuju. Seperti Salman Al-Farisi. Ketika tidak setuju dengan kebijakan Nabi untuk melakukan penyerangan ofensif pada waktu perang Ahzab. Kata Salman, tidak setuju saya Rasulullah. Lebih baik kita membuat galian saja, bikin parit. Apakah Nabi setuju dan ternyata efektif. Khamdah itu. Kemudian seorang sahabat, Nabi mengeluh tentang panen kurma. Kata-kata seorang sahabat, ya pada waktu mengawinkan dulu, Anda melarang kami. Sehingga sekarang itu sepanen begini. Kata Nabi, kalau sesuatu urusan-urusan dunia, seperti menanam kurma itu, kata Nabi, kamu lebih tahu lah. Nggak usah tanya saya itu soal menanam kurma. Tapi kalau sesuatu urusan-urusan din, agamaku, aku yang lebih tahu. Jadi ada hal-hal dunia yang diberikan kebebasan oleh Nabi. Dalam Al-Quran, itu yang apa bebas. Kita boleh pilih budaya, kultur, tempat. Ada yang khusus ya, pamannya saja Nabi tidak boleh menerima sidkah dan zakat. Beliau hanya boleh menerima namanya hibah, pemberian dari negara tetangga. Beliau pernah diberi baju besi, baju untuk perang itu. Nah, beliau terima itu sebagai mungkin etika diplomatik lah dalam membangun keakraban atau hubungan kebaikan dengan negara tetangga. Tapi sidkah tidak boleh. Dan yang kedua, dalam Quran, istri janda beliau, yaitu Siti Aisyah, Siti Hafsah, mungkin ada yang lain, itu tidak boleh nikah lagi. Karena sudah dikatakan sebagai ibunya orang-orang mukmin. Nah ini khususnya Nabi. Maksud saya, bapak-bapak tidak boleh wasiat. Begitu sakit pening sedikit, sudah wasiat. Nah kalau saya meninggal dunia duluan, kamu tidak boleh kawin lagi ya. Kalau kamu kawin lagi, terpaksa papa balik lagi. Allah, tunggu aja. Nah, jangan, kalau sudah mati, diam aja. Tidak usah nyakit orang. Nah ini adalah namanya khususiyah, khusus bagi Rasulullah SAW. Tapi yang namanya akhlak pribadi beliau, bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana beliau sebagai pendidik, sebagai suami, syarat dengan keteladanan. Bahkan dari sejak Muhammad kecil, syarat dengan teladan. Nah, ada hal yang sangat penting ingin saya sampaikan. Ketika beliau berusia 61 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah, 63 tahun berdasarkan penanggalan Masehi. Rasulullah SAW sakit menjelang wafat. Beliau menyampaikan wasiat terakhir. Wasiatnya adalah as-salat wa ma malakat aymanukum. Aku ditinggalkan salat. Jangan kau tinggalkan salat. Dan perhatikan orang-orang yang ekonomi lemah. Tolong mereka orang-orang yang miskin. Meninggal dunia Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat bagi kita untuk mencoba berusaha mengikuti uswah hasanah, suri teladan dari akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.